إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Selanjutkan sesuatu yang empat ini dimana dari dalam Allah Hujan kita telah mengatakan Hujan Allah ini InsyaAllah seperti ini kita penelponan kepada Syekh Usama Qawli Al-Qaidi Abu Umar Abu Zaid. Dari pagi ini kita telah selesai menjelaskan kata-kata dan apa daripada Al-Qaidi yang berhak Umar Muhammad Abu Al-Anhu tentang wasiat beliau dan khutbah beliau di Jaliyah untuk selalu berada bersama dengan jemaah muslimin, dengan jemaah kaum muslimin, dengan jalan para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan sekarang wakil satu hal juga kata beliau berkata, wa man arada yahabu haji, ya, wa man arada bahbu haji al jannati falyalzim al jamaah. Barang siapa yang menginginkan untuk masuk, ya, ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla berada di tengah-tengahnya wasat, maka hendaklah dia melazimkan dirinya dan bersama dengan jemaah kaum muslimin, jemaah para sahabat Rasulullah SAW, bersama dengan jalan para sahabat. Kalian jadi jemaah dan dia bersama dengan jemaah. Maksudnya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang berjalan di atas. Para Ibn Battal berkata Imam Ibn Battal Muradul Bari Al-Abdu adalah kesomi di jemaah. Yang dimaksud dengan bari ini, dengan pembahasan dan topik ini kata beliau adalah Al-Abdu. Al-Abdu ayat di makna Al-Hasu. Dalam dia memotivasi dirinya dan motivasi untuk berpegang teguh dengan jemaah. Tuh berpegang teguh dengan jemaah. Ya, wal muradul jamaah yang begini jemaah. Wal muradul jamaah ahlul ilmi wal aql min kulli aql. Yang dimaksud dengan jemaah ini adalah ahlul ilmi wal aql, yaitu para ulama ahli ilmu dan para ulama. Ya, Al-Azhar, Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Quran, para ulama di setiap zaman. Di masa waqala al-Kirmani berkata Imam al-Kirmani Muqtabal Asri Biludul Jamaah Annahu yalzamul muqyalzamul mukallifah, ya, al-yalzamul mukallifu al-mutaba'ata lima adma alaihim mujtahidu. Tuntutan daripada perintah di sini, tuntutan daripada perintah untuk bersama dengan jemaah, ya, komitmen di atas jamaah ini adalah bahwasanya melazimkan dan mengharuskan terhadap seseorang yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap seseorang yang dibebankan oleh Allah Azzawajal, apa yang ada kepada dia, al-mukalah, hendaklah dia ittiba, mengikuti ittiba, mengikuti apa yang diikuti, lima asma' alaihi mustami, yaitu kedua perkara-perkara yang lima di atasnya al-mustahidun, al-ulama yang mujtahidun, ijma' para ulama di atasnya, ikuti itu lagi, ikuti ijma' para ulama semua. Dan kemudian Tirmidzi sunan ini ba'da hadis Imam Tirmidzi dan sunannya setelah hadis nomor 2167, wa taqdiru jama'ah inda ahli al-'ilmi hum ahlul fiqh wal 'ilm wal hadis. Kemudian berjumpa Allah, ya, penafsiran yang dikatakan makna dan maksud dari jamaah ini adalah di sisi para ulama, makna dari jamaah itu adalah ahlul fiqh wal 'ilmi wal hadis, itu orang-orang ahli dan para ulama dan ahli, itu adalah jamaah. Itu maksudnya jemaah. Ya, kalau kita menyebutkan jemaah Rasulullah SAW dan mulia tersebut dan sahabat ini untuk menjelaskan dan menjelaskan dan menjelaskan di dalam ini insyaAllah ta'ala al-jemaah itu ma'waratatul haqqa wa'in kurta wa'in wa'ya walau kurta wa'ya. Ya, jemaah tersebut kata berkata-kata jemaah yang dimaksud dengan jemaah adalah apapun yang mencocoki kebenaran. Kebenaran itu adalah al-haqqa ketika para takunan yang menjadi kebenaran adalah kebenaran yang datang dari para wakil yang Allah Azzawajalla, tidak sunnah. Nah, kita tentu sunnah. Contohnya kita tentu sunnah wa'inkum jawa'inkum jawa'inkum jawa'inkum. Itu terhadap jemaah. Walaupun yang ini dan amalannya, ya, hijahnya, manhajnya, ibadahnya, keseluruhan sama dengan kebenaran nanti, mencocokkan kebenaran. Insyaallah, ya, sehingga kalau itu orang seperti itu akan dikatakan berada di atas jemaah, berada di atas jalan ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, dan bukan cuma di pasar orang ahli hadis dan sebagainya membuat siapa sendiri, makan sendiri, makan sendiri, makan sendiri, nah, ya, yang hakikat yang mereka seperti ini secara pasal orang-orang yang keluar dari para jamaah, bukan berada di jamaah, tapi keluar dari jamaah. Bagaimana? Ya, nah, oleh karena itu dikatakan kata Imam At-Tirmidzi makna jamaah di sisi para hadis dan hadis dan para ulama. Semaknanya. Maka Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala mengkhususkan satu bab. Khususkan beliau dalam bab Rahimahullah, ya, dan sahihnya bahkan kata dalika ja'alnakum ummatan wasata, dikatakan oleh Allah Azzawajal, ya, kata dalika ja'alnakum ummatan wasata liyakuna linnasi liyakuna ala an-nasi syuhada, ya, liyakuna ala an-nasi syuhada. Bagaimana? Ya, dalam kata tafsir beliau tentang menjadikan hati dan Allah kepada Allah, kalau kita ditanya Allah di umat Allah kepada kita itu adalah kuasa wa'ayatullah wa'ayatullah wa'ayatullah wa'ayatullah. Ketika kita berkata kepada Allah tersebut, Maka yang berkata kepada kita dikhususkan bab tentang makna jemaah tahlil. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang wafaqah. Wajahlah tujuh matan wafaqah. Umat wafaqah adalah umat yang adalah khiyarah. Umat wafaqah adalah umat yang adil dan yang paling baik. Supaya kalian menjadi saksi kepada manusia dan juga untuk Allah SWT menjadi jalan seluruh ini. Dan atas dakwah Fahamiyah. Dan atas firman terbaru. Bagaimana? Ya? Dan kemudian, wa ma'amakan Nabi SAW di nuzul jamaah wa ma'amu al. Ya? Dan tidaklah Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk komit berjalan di atas jamaah dan jamaah ini kita berjalan ahlul ilmi yaitu para ulama. Berarti ada para ulama. Ya sebelahnya. Wa ya, bagi kita terus kaum muslimin mengajar anak Allah SWT untuk komitmen di atas jalan muslimin, komitmen di atas jalan jalan muslimin, jalan taubat, jalan taubat adalah adil adalah nilai. Wajib kita untuk selalu berjalan bersama mereka, mengikuti mereka. Untukkan kita mereka, bertanya kepada mereka, mengikuti mereka, kemudian indah buhul bidan, ibadah Allah menikmati, indah buhul bidan, ketika munculnya fitnah-fitnah. Ketika fitnah muncul, fitnah apapun yang muncul dulu pada hari ini. Dan jika mereka mampu dari hari, itu saja. Bukan takut, jangan fitnah yang terjadi sama Allah dan orang-orang pertama munculnya dari jalan setakatan jasa kalau muslim. Dan fitnah dari jalan bertambah hari ini akan lebih jelek kita pada yang mana waktu ini dia sampai kita bertumbuh waktu ini dia. Nah ketika muncul silahkan seperti itu. Kita berpikir apa yang berpikir apa yang berpikir. Setiap kita bicara, saya bicara, sekelam bicara, sekelam bicara, sekelam bicara, sekelam bicara. Sementara ulama, sekut, ulama biasa. Sebab, agama itu, tidak boleh akan takut ini. Ya, fitnah Allah yang muncul berikan kepada hati dan pernah berkata itu dia yang menampilkan bagi riwayat bersama diri saya ya, pertama dari kawan sahaja ini ya, Dajjal dari dulu Abu Thalib dan kawannya ya, suruh dia berkata Allah Tehi Syekhah Muhammad Ibn Hajar Ibn ya, dalam nasihat dia, ceramah dia dalam mereka di masjid, ya, rumah, boleh jelaskan kepada dia. Ya, di zaman Al-Hajjah bin Yusuf rahimahullah, di zaman Al-Hajjah bin Yusuf, fitnah apa yang besar pada dunia? Yang membunuh kaum muslimin dibunuh oleh dia sama Allah yang berlaku dalam bagi rawat adalah lebih kurang 120,000 orang, bukan satu orang 120,000 orang yang kalian akan dibunuh tersebut di kalangan para tabi'in yang dari tabi'in imam imam sahabat. Dan Ramadan kembali. Ya. Dan saya akan mengatakan bahwa di Basra ada yang menunjukkan pada kabar dari Rasulullah. Tapi cara para maksud tidak ada satu pun maksudnya. Sampai mereka menunjukkan iman akan terbakri. Ya, iman akan terbakri. Sampai kemudian ya, satu sekolah pun terjadi dari masalah. Ya, itu sampai. Ya, tidak ada tempat yang berbicara pada masa itu dalam perkara hujan, dalam perkara dan darah bima, dalam perkara siti wanita. Sila terima. Kecuali nama apa nama? Ya, berbicara tentang hal ini. Dalam kita hari ini tidak pernah bicara. Ini para ulama memimpin kita, menuntun kita kepada penguasa dan hari ini insya Allah akan bergerak. Demikian dari ini yang ditentukan, rela ditentukan oleh Allah kepada kita, rela ditentukan oleh Allah kepada kita untuk berjalan di dalam cerita kita dan cerita kita. Nih, siapa terbang? Begitu ya. Ya. Tidak ada yang berbicara tentang kita. Tidak ada. Padahal melihat apa yang kurang bagi anak muda terbelakang. Kata yang mulia, dan kerajaan yang berbicara oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan tegak Allah. Ya, dan menurut-menurut pokoknya Allah akan menjadi secara ilmu dan kita Bagaimana kita kerocok, kecoa, dengan makhluk jantung. Kalau kita bermuncul di lain, sudah, Masya Allah. Laki pendekar sekolah ini perlu dilindung. Ya, saya tak. Jangan coba. Ya, jangan. Ada ulama yang dulu berkata, ada orang yang tua. Ini ada orang lagi. Dia selalu bilang, Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak. Ya. Kedermawanan, jihad, berani, tiga yang ada ya. Bagaimana? Tetapi ketika orang dan para sahabat dan para pemimpin para sebagian dari mereka para pemimpin ini meminta beliau berikan apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah ternyata nuri ma'ana datang dalam ahadina. Kita melihat kita di sisi orang tua kita. Sebab itu kita berdoa kita lihat berbicara di depan di samping dan di sisi orang tua kita. Ada pengaruh penting dari dia. Sesuai dengan kata lagi di keluar dari dunia musuh Indonesia dan Allah. Dan kita kebun. Ya, cerah kita. Salah fitnah alhamdulillah ke depan. Ya, Syekh Muhammad. Ya, ketika muncul masalah fitnah ada di dunia dan alhamdulillah. Dan perkara yang mana seperti ini. Ya, terang-terang beliau itu lebih kurang 4 tahun yang lalu saya dimulang dulu. Di hotel beliau di Mekah alhamdulillah. Dan insya Allah ta'ala suatu hari akan saya ikut yang ada dalam Al-Qur'an sangat salam dalam doa dan si Ahli Mansur saya belum ingin kalau kita jadi ketika ada rumah sama saya apa ada semua apa yang ada pada saya wallahi saya ingin mengatakan kalau saya ingin berbicara akan kahyaman dari dulu saya berbicara dari dulu saya tidak tahu bagaimana. Jadi kalau sudah ada cek, anda tidak punya atau belum ada cek atau tidak. Saya tidak tahu. Tetapi ada orang tua kita menuju ke masa ada orang tua kita tidak mau terbakar. Suami orang tua tidak jangan terbakar. Dalam perkara itu masuk makan luar demikian para ulama menghina. Kedepankan ahli ilmu. Kedepankan para ulama. Jangan kita berbicara dengan jalan yang akhirnya rusak. Terima ya, begitu berguna. Saya mau bersalah. Ya, kalau ada ketika itu lalu lebih baik. Ya, wajib kita berada pada teman-teman yang lebih sama. Tunggu kita muncul kita walaupun di awal, walaupun di awal. Dan tidak akan terjadi. Lalu, wakil melukur alaqah. Jadi harapan bagi kita untuk kedua, untuk memberontak, menanggalkan cemaatan kepada para pemimpin, wamukawalakan jalan, dan diharapkan bagi kita untuk memukawalakan. Menyesalkan diri daripada jalan al-sunnah al-jamaah. Terima kasih. Ya. Waktu ini kita di dalam masa itu baru jelas. Yang ini kita jelas kita mempelajari apa? Topik yang menjelaskan yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang kita wajib di atas jemaah. Waktu itu kita mau mempelajari ini. Maka mana? Ya, maka ini awal rumah kita siap. Bahasa itu hukumnya ta'at wal jamaah sama dia. Wa'asa itu kita berkah. Ya, bahasa itu ta'at wal jamaah juga ini dia. Imam kalau juga kita kita berkata dua maksudnya. Kata dia bahasa itu yang ini itu hukum wal jamaah. Hai ini kesalahan Allah dan Allah dan Allah dan kita menjadi hukum wal jamaah. Tidak ada kita yang dikara oleh perorangan tentang kita-kita masalah akidah. Ya, kita mesti mengatakan bahwa orang yang jadi kalau bicara akidah, amalan, ibadah, terutama terutama perbuatan, keutamaan, ya, para dari ini kalau perlu kita boleh, ya, kita mesti mengatakan apa pun yang kita lalu bak sebenarnya akan berada di dalam. Selalu mengatakan khusus umat, ya, dan kemudian kita berkata kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya kemarin dari al-Qur'an bahasa dari Al-Qur'an berusul jemaah bahasa dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu bahasa mereka berusul dari Al-Qur'an komitmen dan mengharuskan mengwajibkan dirinya berada di atas jamaah wajibi ruhiyah. Dan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya, al-furqah, perpecahan, perselisihan dan sebagainya. Walau min aimatul hadis, dan selain daripada beliau, ya, daripada ulama hadis, ulama hadis ini, ulama al-hadis selalu menyebutkan bab dan pembahasan tentang selalu berada di atas dan berada di atas jemaah kaum muslimin dan para ulama. Kepada Allah, Alhamdulillah. Ingat, kita juga menjelaskan, ya, memberontak kepada para ulama itu lebih atas daripada memberontak kepada pemerintah, Alhamdulillah. Ya, memberontak kepada ulama, Alhamdulillah, juga termasuk jadi kita bukan kawal, ya, lima orang yang kawal, ya, ulama-ulama dia. Ya, keluar berobat, para mimpin, ya, bukan mengetahui. Dan para ulama kan ada beberapa para pelitian berkata Allah. Ini kembali. Para ulama umat dan dunia yang ingin melihat kita. Sedangkan berkata dari dunia. Cuma ini. Bukan saja mereka dan mereka tersebut. Ini berarti berkata Allah. Bentuk pemberontakan itu bentuk pikiran halal. Sama itu. Lagi kan? Dan kita berkata Jumlah Tuhan Rahmatullah Ta'ala pada dalam hadis Allah tidak tidak dikomenya. Kemudian Pak Rahmat tadi ini menyebutkan hadis dari tentang perkara ini dia. Yang darahnya adalah hadis Ibn Abbas Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Ibn Abbas Raja Rahmat Kutubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baik, man ra'ah min amin barang siapa yang melihat daripada amirihi pemimpinnya, ya, syai'an yakrahuhu, dia lihat daripada amirnya pemimpinnya ada sesuatu yang tidak dia senang, tidak ada dia senang, ya, pada sedih, sabar Ustaz Allah Ya, Ustaz Allah Sahabat dan mulia Rasul. Ya, padahal sahihnya beliau Rasul kami dengan Tuhan Ustaz Allah Tuhan dan Tuhan Tuhan tersebut menetap dalam beliau di Quran. Ya, ketika kawarin pada masa itu bernama Allah sangat ingin dan ingin membunuh beliau. Umar hukum. Itu pun orang beliau. Ya. Datang salah seorang muslimin datang kepada beliau. Minta supaya beliau mengimani sholat masjid. Sebab memang pernah kutuh kawarin. Beliau tak mau. Ya. Dia tak mau. Sholat datang. Sholat ada empat perintah Allah kepada orang yang berada di bumi. Dan bukan mana yang ada di mana yang ada orang ini adalah orang ini. Bukan mana yang ada di mana yang ada orang ini. Mampu saja, tapi beliau tidak mau. Dan juga mengatakan Allah Subhanahu Wataala dalam perkataan kepada Allah Subhanahu Wataala itu adalah, ya, sahih beliau, sahaja. Dan juga kabar terjadi berhubungan beliau dengan itu oleh orang awal nabi, dapatkan sahih, dapatkan dengan dirinya dari kami kita sama Allah Subhanahu Wataala sebagai dirinya dan kita Allah Subhanahu Wataala diajar untuk buka bersama. Isyarat-isyarat beliau akan semakin berkata Allah sudah tempat. Ya. Walaupun ketika mereka tersebut telah sangat ingin membantu beliau keluar dari sana. Dia akan ini tidak akan dilihat Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Allah dan berkata Lihat jadi dibunuh. Orang yang bagus itu. Ajuan Allah. Ya, pada kita ada metode kalau orang kafir itu dalam mengemudi, mencari-cari kesalahan sama apa, salah begini, salah begini, salah begini, pernah apa di bikin salah. Ini ciri-ciri seperti ini pernah apa Allah. Dari zaman beliau sampai hari ini, begitu juga metode kawalan dimanapun kita ketemu. Demikian seluruhnya. Tidak ada Allah. Asal di dalam perempuan pikiran dan dalam negara, maka apa? Dan ketika ini kita tahu, ini juga. Ngemosi. Ya, suatu nampak yang tidak baik di perpustakaan. Ya, suruh. Ini bukan, tidak ada dalam salah mungkin. Rasulullah telah mengatakan pelihara sendiri. Sabar. Ya, fa'inna wa'in ahli yubayat ujawa. Sibar. Faya mu'ahu inna ma'ala minta terjadinya. Nabi tak mau mengatakan semuanya yang dikatakan orang-orang pun tak jawab ini. Tidak ini. Yang dimana dia meninggalkan jamaah. Ya, dia tinggalkan, dia pisahkan dirinya, merontak dia, meninggalkan jemaah tersebut adalah hak Allah, sibran. Ya, sedekat. Mati dia, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Saya sudah bawakan Allah Ta'ala sepuluh hari ini. Ini maksudnya saya seperti menghajar dalam kitab kembali. Menjelaskan kepada kita, maka kita terjadinya mati dalam kondisi kematian dirinya. Ini bukan peruntukan kepada dia. Dia mati dalam keadaan dirinya. Artinya mata alat tajui yang dirinya terjadi. Artinya dia meninggal. Dia telah berpengaruh sama dan tidak berpengaruh. Bukan berpengaruh dirinya. Terima kasih. Malam dulu, hadis ini mati kami kata jahiliya, mati dalam keadaan mati jahiliya, kemudian keluar dari Islam, mati muka atau tidak. Ini penafsiran para ulama antara tiga dan ini berkah. Yang kita paham sendiri ini, ambil dari hadis ini juga siapapun dari jemaah, ditinggalkan dengan kaum muslimin dari yang sebenarnya mati di jahiliya. Satu waktu itu memang perubikan dan bakal bicara jauh berat dari pemahaman ulama. Tapi sudah Allah. Dan itu sama hati. Ya sudah hati. Salah kita kalau lama menjelaskan itu masih benda. Tidak kita bangun sendiri. Ya. Mati dalam keadaan nanti dosa tak? Dosa besar. Bukan nanti keluar dari Islam tak? Ya. Nah jelaskan. Ini hadis. Dia tuh. Bukan di bawah itu. Jelaskannya di takhrifnya. Kemudian Wa'an Aw. Bin Malik Ra'as Ja'an Yaku. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Selamat pagi, Syekh Al-Sahannu mulai. Tim suatu saja. Allah. Apa sudah kai? Kalau yang ini mustahil insyaallah. Skeji ya. Skeji insyaallah masih. Masih skeji insyaallah. Khalas salat ada maktuba min zaman sih. Wujudan di billah tujawab. Hayyakallah ya Syekhana.